kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang. Di dalam hatiku takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cinta seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenang. Di dalam hatiku takkan pernah hilang bayangan dirimu.